Aku ra mundur dek teko atimu, masih yo sandaya ra ngerestuiku. Koyo tepung kancing nong duor meja yang gusti ngerestui wong tua bisa sari.